Sepanjang perjalanan meniti kehidupan, ku cari mimpi-mimpi tak pernah ku temui. Umpama pengembara ku hadapi segalanya, walau sering terkecewa. Sekali ku melangkah, aku kan terus melangkah. Biarpun ku sedari, ku meniti pelangi. Kerana keindahan warnanya mempesona.